إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة وأخواتنا في الله بارك الله فيكم جميعا kita lanjutkan apa yang biasa kita baca dari kitab Al-Mulakhas Fisarhi Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Dr. Sholeh Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizhahullah ta'ala wa ra'ah. Dan kita masih membaca dalil-dalil yang dikemukakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid beliau dalam bab Maja'a nasabu kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghulu bi salihin. Bab terkait dalil-dalil yang datang yang menjelaskan bahwasannya penyebab, salah satu penyebab kekufuran manusia anak Adam dan salah satu penyebab mereka meninggalkan agama mereka adalah fanatis yang berlebihan terhadap orang-orang saleh. Kita telah baca Allah Subhanahu wa taala melarang ahli kitab dari perbuatan berlebih-lebihan atau ghulu, melampaui batas di dalam pengagungan kepada orang-orang saleh. Sebagaimana apa yang telah kita baca dalam surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, yakni Yahudi, Nasrani, jangan kalian berlebih-lebihan di dalam mengkultuskan atau di dalam beribadah dalam agama ini, karena itu menjadi sebab mereka kufur atau bahkan meninggalkan agama. Dan itu terbukti ahli kitab tergelincir pada menyembah nabi seperti apa yang mereka lakukan kepada Nabi Isa, walaupun yang disalib bukan Nabi Isa. Demikian kultus mereka kepada tokoh-tokoh agama mereka, menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Arbabat min dunillah. Apa yang diharamkan oleh tokoh agamanya, dia haramkan. Sekalipun Allah halalkan, apa yang dihalalkan oleh tokoh-tokoh agama mereka dihalalkan pula, sekalipun Allah mengharamkannya. Kemudian juga apa yang Allah berfirman tentang kaumnya Nabi Nuh di dalam surat Nuh ayat 23. Waqalu la tadarunna alihataku wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yahuth wa la yahuqa wa nasra. Mereka tokoh-tokoh masyarakat di kaumnya Nabi Nuh memerintahkan kepada rakyat jelatanya, umat secara umum, jangan kalian tinggalkan sembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan wadda su'a, yakni su'a, ya'u, ya'ud, wa nasro. Jangan kalian tinggalkan mereka. Dan kita telah ketahui, dijelaskan di dalam riwayat Bukhari, bahwasanya wadda Nasra, Su'a, Yahuz, Ya'ub itu nama-nama orang soleh di kalangan kaumnya Nabi Nuh, yang karena kesolehan mereka, mereka dihormati oleh umatnya dan menempati orang-orang ini di hati umat ini di tempat yang tinggi, hingga pengagungan mereka mencapai pengagungan yang tertinggi. Setelah mereka-mereka ini meninggal, orang-orang soleh ini, setan mainkan perannya. Kamu buatlah patung. Yang patung ini patungnya tokoh-tokoh tadi, supaya kalian kalau melihat patung-patung ini termotivasi untuk baik seperti mereka. Teringat kesolehan mereka, semangat kamu untuk berbuat soleh. Setan pertama seperti itu. Tidak ada perintah untuk kamu sembah kuburannya. Enggak, buat patung. Alasannya pun masuk di akal, supaya kamu kalau melihat patung ini teringat kesolehan mereka dan kamu termotivasi untuk soleh seperti mereka. Akhirnya dituruti, dibuat patungnya. Hingga akhirnya waktu berlalu, orang-orang yang tahu untuk apakah patung ini dibuat, mati. Generasi yang ditinggalkan, generasi yang jauh dari ilmu. Sehingga barakallahu fikum, mereka menduga-duga sendiri. Karena tidak punya ilmu, biasanya orang kalau tidak punya ilmu itu, bahasa sininya gatok-gatok no. Ini patung orang soleh, dibangun di tempat ibadah, berarti tempat ini tempatnya orang soleh. Tempatnya orang soleh itu turun barokah. Nah, kita jadikan tempat ini tempat ngalah barokah. Dijadikan tempat untuk ngalah barokah tadi. Ini juga hilang generasi ini. Akhirnya ini patungnya orang soleh, banyak orang-orang yang dulu cari barokah di sini, berdoa di sini, berarti doanya sama patung ini. Dan banyak yang terkabulkan. Akhirnya patung ini diibadahi. Target setan teraih. Jadi istilahnya tujuan jangka panjang. Pertama, biar buat patung. Gak diapa-apakan. Cuma untuk motivator melihat. Dua, tidak disembah lagi, cuma tempatnya dikeramatkan. Lama-lamanya, tahapan berikutnya tercapailah. Patung-patung itulah yang diibadahi oleh mereka. Mereka berminta-minta doa ini itu kepada patung-patung tadi. Maka, putus individu kepada tokoh-tokoh agama tadi, orang soleh, kiai, nabi. Akibatnya seperti ini. Mungkin yang pertama cuma diingat kesolehannya. Kedua, sudah ada tempat di hati ini. Beliau mulia. Beliau itu ngerti saat durungi winara. Beliau itu begini, begini. Istimewaan ini. Akhirnya beliau ini mendengar di kuburannya, mengijabai. Nanti beliau yang bawa tiket masuk surga. Kita harus daftar. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mencegah agar umatnya tidak sampai demikian. Orang yang mempelajari peringatan Nabi sallallahu alaihi wa sallam selamat. orang yang tidak mempelajari agama dengan baik terjerembab sebagaimana orang-orang yang lainnya yang telah terjerembab, terjerumus pada kesirikan gara-gara mengagungkan orang-orang yang soleh. Akan sama nasibnya. Kita lanjutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, juga dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Walaupun Imam Muhammad ibn Abdul Wahab katakan akhraja, dikeluarkan oleh dua imam, maksudnya Bukhari dan Muslim, tapi yang benar ini Imam Muslim tidak meriwayatkan. Berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, wa'an Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Umar radhiyallahu ta'ala anhu di sini maksudnya adalah Umar ibn Khattab ibn Nafil al-Qurashi al-Adawi. Umar bin Khattab bin Nafil al-Qurashi al-Adawi. Beliau adalah Amirul Mukminin. Amir Mukminin, pemimpinnya kaum Mukminin di masa kekhilafan beliau. Wa afdalu sahabati ba'da Siddiq. Beliau sahabat yang paling utama setelah Abu Bakar As-Siddiq. Istashhada fi dzil hijjah. Sana salisah ba'da isrin hijriyah. Beliau syahid, dibunuh oleh musuh Allah di bulan Dzul Hijjah tahun 23 Hijriah. Beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam, innama ana abdun fakulu Abdullah wa Rasuluh. Janganlah kalian memberikan penghormatan kepadaku sebagaimana Nasrani memberikan pengagungan, penghormatan kepada Ibnu Maryam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya, orang-orang yang kuat tauhidnya, generasi awal yang dididik beliau secara langsung, diperingatkan untuk seperti ini, apalagi kita yang sudah jauh dari masa beliau dan kita bukan generasi terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara ini, berpesan ini kepada generasi yang beliau katakan khairuna sikoni, sebaik-baik manusia generasiku ini, generasi terbaik ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, jangan kalian agungkan aku, hormati aku sebagaimana Nasrani mengagungkan dan menghormati Isa bin Maryam. Teterun ini dari kata al-itra. Dalam bahasa Arab asalnya al-itra, sebagaimana dijelaskan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Maknanya mujawazatul had fil madah wal kadzib fihi. Yakni melampaui batas di dalam memuji. Orang soleh tidak sekedar dipuji sebagai orang soleh, dipuji melebihi dari itu, dituhankan, disembah, diibadai. Walkadibu fihi, itrakula bermakna pendustaan kepadanya. Namun yang dimaksud di hadis ini adalah pengagungan yang berlebih tadi. Kama akratin nasara ibna Maryam. Maknanya kama alatin nasara fi Isa alaihi salam hatta da'u fihi al-uluhiyah. Seperti hulunya, melampaui batasnya orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihi salam hingga mereka mendakwakan bahwasannya Nabi Isa ini memiliki sifat-sifat ketuhanan al-uluhiyah. Ya, ini barakallahu fikum dikatakan ibnullah, anaknya Allah. Anaknya Allah ya Tuhan seperti bapaknya. Sehingga kalau berdoa ada Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan bapak, apa Tuhan anak. Keluarga Tuhan. Apa yang mereka kenal dengan Trinitas. Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan jangan sampai kalian seperti itu. Di dalam mensikapi aku. Dan beliau bimbingkan. Ucapan yang tepat untuk diriku, innama ana abdu. Aku ini hamba Allah. Hambanya Allah. Karena umat ini tahu beliau Rasulullah. Tapi beliau khawatir Rasulullah itu berarti hamba Allah yang kedekatannya dengan Allah dekat sekali, berarti bisa dijadikan wasilah untuk menyampaikan pesan-pesan kita kepada Allah. Atau kita tidak boleh untuk langsung menuju Allah, harus lewat Rasul dulu. Beliau khawatir seperti ini. Soro katakan anaknya, Tuhan ini bisa dijadikan sarana penebus dosa kita. Akhirnya supaya kita tidak punya dosa, kita jadikan ini tumbal untuk menebus dosa kita. Kekhawatiran permainannya iblis yang memainkan dugaan, prasangka manusia untuk menduga-duga, rasa-rasa, meraba-raba, mengkaitkan ini dan ini. Karena anaknya Tuhan, berarti bisa untuk digunakan penebus dosa manusia. Karena ini nabinya Allah, berarti punya kedekatan dengan Allah, kita bisa lewat beliau untuk ketemu Allah. Tidak boleh sendirian, harus lewat beliau. Berarti bukan yang banyak. Seperti yang sekarang ini, wali. Akhirnya kita kalau minta ke Allah lewat ini dulu. Karena ini sudah dikubur, kita harus soan ke kuburannya. Kalau dulu, soan ke rumahnya. Bawa apa? Kopi, gula, teh. Nyuwun pamisku, mau hajatan, sunatan, mantena, ya tidak ditinggalkan. Minta pamisku. Kalau sudah meninggal, soan ke kuburannya. Karena kalau tidak dimarokain, panestomi, bahaya. Bawanya, panggang ikung, nasi ucu, dan memang lisanan berbagai wayah badai gini, gini, gini, minta dimarokai, dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Maka Nabi SAW katakan, aku ini hambanya Allah. Seperti kalian. Maka kalian jangan berlebih-lebih mengatakan ini nabinya Allah, nabi yang paling dekat dengan Allah, begini-begini, sehingga begini-begini. Fakulu, maka ucapkan kalian untuk diriku ini, Abdullah wa Rasulullah, titik. Hambanya Allah yang utusannya Allah. Hambanya Allah seperti kalian yang beribadah kepada Allah dan tidak boleh diibadahi. Rasulnya Allah, posisinya sebagai utusan Allah yang menyampaikan risalahnya Allah kepada kalian. Tidak lebih dari itu. Bedanya aku sama kalian, kata Nabi SAW, dari sini adalah aku ini utusannya Allah. Adapun dari sisi lain sama, sama-sama hambanya Allah. Yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kulu Abdullah wa Rasuluh ay sofuni bidali. Kamu sifati aku ini dengan itu, hambanya Allah, utusannya Allah, titik. Jangan ada kata ini pancarannya, cahayanya Allah di muka bumi, Nur Muhammad. Bahwasannya langit dan bumi diciptakan Allah dari Nur Muhammad. Dilebih-lebihkan sudah. Padahal dilarang oleh Nabi. Aku bukan cahayanya, bukan untuk aku ini hamba seperti kalian. Diciptakan dari air yang hina. Seperti kalian. Cuma aku utusannya Allah. Bumi diciptakan oleh Allah lain. Orang berlebih-lebihan, lebih-lebih kemarin sanjung-sanjung luar biasa di Rabiul Awal. Di mana-mana. Langit bumi diciptakan dari mana? Dari mana? Nabi katakan aku hamba seperti kalian. Aku rasulnya Allah, titik. Sifati aku dengan itu. Kama sofani biro. Sebagaimana Allah mensifati aku dengannya. Allah katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Abdullah wa Rasul. Makna hadis ijmalan, makna hadis ini secara global, barakallahu fikum, yaqulu sallallahu alaihi wasallam latandahuni fatahulu fi madhi. Jangan kamu memuji-muji aku sampai kalian itu berlebihan di dalam pujian. Pujian kepadaku. Jangan. Maka kita saksikan, kita pun jangan berlebihan. Kadang kita kalau ada orang soleh atau sepulang ini berlebihan. Ini Masya Allah, seolah-olah manusia yang beda dengan manusia lainnya. Jangan. Dia sekedar hamba Allah. Yang Allah karuniai ilmu, akhlak, amalan yang mungkin lebih sedikit daripada kita. Namun juga punya kekurangan yang banyak seperti kita punya kekurangan. Jangan sampai hulu, bahaya. Akibat hulu itu luar biasa. Sisa makanannya dirahapi, malah barokah katanya. Sampai Masya Allah terjadi di orang-orang suci. Gara-gara ini kiai, waliullah, kalau habis makan pun yang jilati jarinya santri. Sebelum dikoboan dijilati, malah barokah. Setelah itu baru dikoboan. Bahkan kalau mau berdahak, pas mimpin wirid bareng berdahak, rebutan yang mau jadi paidonnya. Diidoni tangannya. Sini kiai. Sini kiai. Kita tinggal milih kemana. Tuh. Ini kenapa? Karena pengagungan yang luar biasa. Itu begini. Biasa. Kita hormati tidak berlebihan. Kita puji tidak berlebihan. Di hati kita pun tidak boleh hukum. Orang sekelas Syekh Nasiruddin Albani saja mengharamkan orang untuk mengkuduskan dirinya atau mengidolakan dirinya. Idola kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama perlu berlomba menyentuh. Disalahkan orang yang mengidolakan. Sehingga apa-apa kalau sudah dari Syekh Albani, seolah-olah seperti hadis dan Quran. Tidak boleh ditolak. anggap keliru misalnya. Jadi jangan puji aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, sebagaimana jadi kalian itu nantinya kalau sore memuji berlebih-lebihan dalam memuji, kamu terjebak kama ghallatin nasara fi Isa alaihi salam fadda'u fihi al-uluhiyah, seperti Nasrani ya berlebih-lebihan di dalam menyanjung Isa alaihi salam sampai mereka dakwakan kepada Isa sebagai Tuhan. Bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit, membuat melihat orang yang buta dan lain sebagainya. Oh, ini bukan manusia biasa, ini manusia titisan Tuhan, anaknya Tuhan dan lain sebagainya. Juru selamat. Siapa juru selamat? Manusia ini tidak ada yang juru selamat. Adanya menunjukkan ke jalan keselamatan. Yang menyelamatkan hamba ini Allah. Nah, ini Isa jadi juru selamat. Jadi selamatnya umat dunia ini dengan sehingga jadikan saja tumbal penebus dosa umat. Sebetulnya kita sendiri bingung ya, anaknya Tuhan, dituhankan, bisa. Akal sehat itu sulit. Anaknya Tuhan disiksa, biar dapat ampunan. Kalau ada anaknya raja, kita siksa, kita dapat ampunan raja atau malah disikat sama raja tadi. Gak bisa mikir. Tafsirnya kayak apa, tidak perlu dipelajari. Secara bahir sudah sulit. Jangankan anaknya raja, kudanya raja, lalu kita sembelih, marah rajanya. Sebagaimana kisah untanya Allah, sembelih, hadap Allah menimpa. Nah, ini bukan cuma untanya, anaknya. Sungguh bingung teman. Satu tapi tiga, tiga tapi satu, bingung lagi. Baik, kita kembali ke pembahasan di sini. Di awal pengagungan kekaguman kultus individu larinya kepada penuhanan. Maka hadis ini mengabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah adu an aku abdan lillah wa rasulan minhu. Sungguh aku ini tidak melampaui dari keadaanku hanya sekedar seorang hamba Allah dan rasulnya, tidak lebih dari itu. La adu. Maka fasofuni bidalik, sifati aku dengan sifat itu. Aku tidak keluar dari batas sebagai seorang hamba dan rasul titik. Tidak lebih dari itu. Sifati aku dengan itu. Wala tarfauni fauqa manzilati. Jangan kalian angkat aku melebihi posisiku ini. Allati anzalani Allah, yang mana Allah posisikan aku sebagai hamba dan rasulnya. Jangan lebihkan dari itu. Kemudian dilebihkan sebagai perantara, yakni yang menyampaikan doa-doa kepadanya. Kemudian dilebihkan sebagai juru selamat dan lain sebagainya. Sudah rasul dan hamba Allah. Bukan juru selamat. Pamannya sendiri tidak selamat. Pamannya sendiri tidak menerima dakwah beliau. Seperti hadis yang telah lewat kita baca. Beliau mati-matian Paman, ucapkan la ilaha illallah, aku akan gunakan kalimat itu untuk membelamu di hadapan Allah. Pamannya enggak bisa. Sampai Nabi bersedih. Padahal pamannya baiknya kayak apa kepada beliau. Hingga Allah turunkan, innaka latahdi man ahbabta. Kamu wahai Muhammad enggak bisa memberikan hidayah atau taufik kepada orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Yang bisa memberikan hidayah atau taufik itu hanya Allah semata. Barakallahu fiik. Jadi Allah posisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusannya. Nah, apalagi hadis-hadis yang lalu, beliau berpesan kepada pamannya Abbas, pesan pada bibinya Sofia, bahkan berpesan kepada putri kesayangannya Fatimah untuk beramal dengan amal soleh dalam rangka menyelamatkan diri dari azab Allah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian. Oh, kemudian orang tinggalnya di Ngawi, daerah pinggir Bengawan, Jumblengan misalnya ya. Kemudian ngaku-ngaku dengan apa solawatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti kita diselamatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya saja tidak bisa. Kita harus beramal saleh, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, beribadah dengan syariat yang dibawa Rasulullah. Untuk apa? Menyelamatkan diri kita dari api neraka, bukan sekedar numpang. Masih numpang nanti, sering sholawatan, nanti di hari kiamat dapat sapangatnya. Iya, sapangatnya. Safaat. Bahasa ngetrennya sapangat. Al-Muhim, kita perhatikan. Sehingga siapa yang ingin bersama Rasulullah SAW, ikuti perintahnya. Jangan mengagungkan beliau berlebih-lebihan. Beliau yang memerintah kita, memposisikan beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Bukan kita alat barokahnya, kita berdoa memohon kepadanya, bukan. Kita pahami ajarannya, kita contoh perilakunya, akidahnya untuk meraih keselamatan. Karena beliau sekedar membimbingkan kepada kita bagaimana meraih keselamatan dunia dan akhirat tanpa merekomendasi beliau adalah juru selamat. Kemudian kesesuaian hadis ini dengan babnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil ghulu fi haqqi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan berlebih-lebihan di dalam memuji, mengkultuskan beliau. Di dalam hak beliau, hak beliau adalah diposisikan sebagai hamba dan rasul. Tidak lebih dari itu. Bi'ta'ihi syai'an min khasa'isi rububiyyah. Dengan diberikan kepada beliau tindakan berlebihan itu, memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang khusus haknya Allah. Mima yadulu ala tahrimil ghulu. Dan ini dalil sebagai haramnya hulu, haramnya mengkultuskan individu dengan apa yang melampaui barakallahu fikum posisi dia. Maka ini melebar kepada kita semua, bahwasanya kita punya asatidzah, ustaz, kita menghormatinya, memuliakannya sebatas sisi dia sebagai ustaz, sebagai manusia biasa. sehingga tidak boleh salah dan benar kita ikuti. Beliau ini sudah kelasnya wali. Kita ini pokoknya kalau salah itu insya Allah benar. Cuma karena kita orang yang tidak sampai ke ilmuannya, jadi kelihatan di dohir kita salah. Tapi sebetulnya itu benar. Sampai-sampai dulu, sering saya dengar, ketika kiainya tidak Jumatan, dan itu setiap Jumat, tidak pernah Jumat, itu masih dibela. Kiai itu bukannya tidak Jumatan. Beliau Jumatan di Mekah. Padahal sembunyi di kamar. Itu keadaan santrinya, Masya Allah, mantap-mantap. Padahal kalau kita belajar sedikit saja antara Mekah dan Indonesia, itu beda waktunya jauh. Nah, Jumatannya di Mekah waktunya dengan waktu Indonesia bagian barat. Terus di sana belum Jumatan. Kok bisa ya? Dulu tidak sampai ada yang berpikiran seperti itu. Tidak kelihatan subuhan di Mekah. Oh, ada yang lebih ekstrim katanya, Jumatan di Sidratul Muntaha, ngimami para malaikat. Insyaallah. Ini namanya hulu, pujian-pujian yang berlebih-lebihan. Sehingga akhirnya kiai tadi dituhankan kuburannya, ditaruh masjid, sholat sujud diadakan kuburan. Pengharaman hulu atau kultus individu yang seperti ini karena wa annahu yufdi ila syirk. Karena yang seperti ini akan menggiring seseorang, menyampaikan seseorang kepada kesyirikan. Akhirnya disolati kuburannya. Dimintai doa mereka di kuburannya. Bahkan mereka lebih khusyuk ketika doa di hadapan kuburan itu daripada doa di masjid. Jadi perlu harus ke kuburannya beliau. Beliau di masjid itu doa biasa-biasa saja, cepet-cepetan. Tapi kalau di sana bisa sampai nangis, bisa sampai kedar-kedar tangannya. Serius. Karena apa? Menghadap Allah biasa saja. Menghadap kuburan jadi istimewa. Khusyuknya meningkat. Doanya munajat benar-benar 100%. Kalau salat Allahu Akbar, tapi kalau di situ, apa ini? Sudah terjerembab kepada kesyirikan. Awalnya apa? Hulu, kultus individu yang berlebihan. Kama afdha bin nasara fi hati Isa. Sebagaimana hulu itu menggiring orang-orang Nasrani di dalam haknya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Diangkat ke derajat ketuhanan. Wa iyyadu billahi. Kemudian mayustafad minal hadis. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, tahrimu mujawazati al-hadis fi madhi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ikhrajihi min dairatil ubudiyah. Li'anna dhalika huwa syirku billah. Haram melampaui batas di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengeluarkan beliau dari daerah penghambaan. Yakni beliau dikeluarkan dari daerah hambanya Allah. Keluar kepada derajat di luar hambanya Allah, di atas hambanya Allah. Karena yang seperti itu adalah kesyirikan kepada Allah. Kemudian yang kedua, sibdatu nusfihi sallallahu alaihi wasallam li ummatih. Yaknya kerasnya, seriusnya, tegasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan nasihat kepada umatnya. Manusia sifat dasarnya itu senang kalau dimuliakan. Ketika banyak orang itu menghormati dia, ada perasaan bangga. Saya ini orang nomor satu di sini. Saya ini orang terpandang di kampung ini. Dan yang seperti ini, kalau menimpa orang-orang yang punya ilmu, orang-orang soleh, dan dia senang, bahaya. Karena dia akan diyakini nanti punya ini dan itu. Biasanya orang yang memuji itu mulai melebih-lebihkan. Jika dia senang dengan orang soleh, masya Allah, kiai kita ini istimewa, bisa memimpin tahlil di tempat yang berbeda di waktu yang sama. Ini kabar ini tidak ada nyatanya, cuma kabar yang berlebih-lebihan dari orang yang mengabarkan dia ini. Salah satu contoh di Sulawesi ada kiai yang namanya Syirok. Konon ceritanya dari orang-orang yang dulu, rasanya beliau itu kalau diundang mimpin tahlil, karena pengennya ditahlili sama beliau. Ini orang nggak mau diganggu, semuanya diiyakan. Ini nanti Pak Daisa iya, Pak Daisa iya, iya. 10 tempat dipimpin oleh beliau semua. Di tempat yang berbeda, di waktu yang sama. Jadi bisa aji-aji memperbanyak diri. Dalam pelajaran biologi apa? Amuba ya. Memisah diri terus jadi banyak itu apa prosesnya? Sudah lupa lah. Dan di murojaah. Artinya seperti itu. Diundang khutbah Jumat pun begitu. Khutbah di sana, khutbah di sini. 10 masjid di sekitar Pajang makam haji. 10 masjid yang khutbah beliau semua. Allah. Itu enggak ada nyatanya. Dari mana muncul seperti itu? Dari orang-orang yang hulu memposisikan, mensifati dengan sifat-sifat yang lebih. Bahkan diyakini sampai sekarang pun beliau tidak meninggal. Dengan ayat lagi. La tahsabanalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Beliau ini hidupnya fisabilillah, matinya fisabilillah. Kata Allah Ta'ala, jangan kalian sangka orang mati di jalan Allah itu mati. Jadi beliau masih hidup. Ayatnya tidak dilanjutkan. Hidup terus di sisi Allah. Karena orang-orang yang mati syahid, zahirnya mati dia terbunuh, tapi rohnya langsung tinggal di jannah, di tembolok-tembolok burung jannah, makan buah-buahan jannah. Artinya hidup di sisi Allah, diberi rezeki dengan makanan jannah. Itu maksud ayat ini. Tapi dipotong habis. Orang yang matinya fisabilillah, dan kiai kita, wali ini matinya di atas jalannya Allah, sehingga beliau tidak mati. Jadi kalau punya keinginan, matur saja. Beliau mendengar sebagaimana beliau dulu mendengar. Beliau bisa mengijabah doa, menolong kalian sebagaimana ketika beliau masih hidup. Dan dilebih-lebihkan, benar setelah saya beliau datang malamnya, ngimami saya sholat tahajud. ini yang ngabarkan juga orang yang terlalu meluruskan beliau. Dan kabar ini dibantu oleh setan, tersebar dan diyakini oleh orang-orang yang berikutnya. Syirik akhirnya punya keyakinan, minta ke kuburannya orang yang telah mati. Memang demikian, kultus individu kepada orang soleh menjadikan orang kufur, syirik, dan meninggalkan agama tauhid. Wa iyadubillah minzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tegas, jangan sampai kalian puji-puji aku melebihi dari kapasitasku sebagai seorang hamba dan rasulnya Allah. Tegas, tidak seperti membiarkan. Ketika ada orang memang penghormatannya sudah berlebih, malah dia senang. Yaudah, ini juga barokah ini, sisa makananku di jariku ini, lamuti. Ini sisa minumku, rebutan. Jamaah semua bawa aqua, dibuka tutupnya. Nanti saya niup, angkat aquanya. Jadi obat insya Allah. Senang begitu. Malah dimotivasi jamaahnya bawa aqua dari rumah. Karena nanti setelah dikir jamaah kan ditiupi oleh syekh ini. Dan kalau tiupannya masuk ke botol itu, maka ditutup, botol itu menjadi air luar biasa dan disimpan. Anaknya sakit, ambilkan situ. Anaknya mau ujian, ambilkan itu. Tetangganya sakit, ambilkan itu. Bahkan oleh-oleh ketika menjenguk orang sakit, dia banyune syekh. Seperti itu membuat akidahnya goyah, bersandar kepada makhluk. Ya, ini sayangnya dan mengingatkan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tanda-tanda seperti itu dan pelajaran kilas baliknya, manusia yang tersesat gara-gara mengagungkan orang-orang soleh berlebih-lebihan dalam mengagungannya. Beliau paham. Jangan sampai beliau serupa dengan mereka. Jangan umat beliau senasib dengan mereka. Kemudian yang ketiga. Aknal ghuluwa fis salihin sababun li wuqu'i fis syirk. Kita lihat bahwasanya berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang soleh dalam memosisikannya, memujinya, itu penyebab, salah satu sebab yang menyebabkan orang tergelincir kepada kesyirikan. Tidak usah jauh-jauh. Ketika kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ahli kitab itu menjadikan tokoh-tokoh agamanya sebagai Tuhan selain Allah, ketika apa? Ketika tokoh-tokoh ini mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka pun mengikuti. Maka berapa banyak sekarang orang yang berlebih-lebihan di dalam memposisikan ustaz, kiai, sampai akhirnya ketika kiainya salah, ustaznya salah, menyelisih syariat Allah, dia berani menyelisih syariat Allah dan memegangi fatwa ustaznya itu tadi. Bahaya syirik ini menyimpang. Dalilnya jelas menyimpang dalam ini, menyelisih hadis ini. Tapi karena dia sudah memposisi gurunya tadi di atas posisi sebagai manusia dan sekedar punya ilmu agama, jadi orang yang maksum, tidak punya salah, maka dia pun mati-matian di dalam mengikuti kesalahan gurunya tadi, membelanya, bahkan memusuhi orang karena gurunya ini, menyintai orang, loyal kepada orang karena gurunya ini, karena orang yang tidak menyalahkan gurunya, maka teman, yang menyalahkan gurunya lawan. Wala wal bara sudah dibangun di atas gurunya. Apa awalnya? Kultus individu yang berlebihan. Kita pandang manusia itu manusia, ilmu yang dimiliki ilmu dan tidak mengeluarkan dia kepada derajat hamba. Adapun penghormatan yang wajar karena dia yang memberi ilmu kepada kita, karena dia yang berbuat baik kepada kita dengan kelebihan yang Allah berikan padanya dari ilmu atau yang lainnya, pikirannya, bimbingannya, dan yang lainnya, kita hormat sebagai orang yang berbuat baik kepada sesamanya. Namun jangan sampai lebih-lebihan. Kita salah dan ditunjukkan kesalahannya, ya memang beliau salah. Kita ikut menjadi orang-orang agar beliau menerima kritikan dan berbenah diri dari kesalahan. Jangan kita bela mati-matian sehingga beliau tetap di atas kekeliruan dan penyimpangan. Kemudian yang keempat, at-tahdhir minatasabuh bil kufar. Hadis berbicara tahdhir agar supaya kita waspada dari menyerupai orang-orang kafir. Diambil dari orang-orang kafir itu kalau mengagungkan orang soleh berlebih-lebihan, kita dilarang. Dan dari sini berbicara secara umum, kita jangan ikut-ikutan. Terkhusus saya pesankan momen menjelang tahun, jangan ikut-ikutan niup trompet, jangan ikut-ikutan membakar kembang api di malam pergantian tahun. Kalau taruhlah itu tradisi, kita tanya, tradisi ini siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergantian tahun. Setiap Muharram tidak ada menyalakan oncor, nunggu, menghitung mundur. Apalagi ini Masehi, bukan Hijriah. Tapi kita tanya, siapa yang paling banyak membeli trompet naga? Orang Islam. Yang jualan, Masya Allah, ya. Yang jualan kembang api, yang menyalakannya, mayoritas yang menunggu dan menghitung mundur di alun-alun, di tempat-tempat keramaian, siapa? Terus subuhan mereka. Iktikaf sampai subuh begitu. Allah musta'an. Sementara umat, Masya Allah, pakai hijab lengkap, beli trompet naga. Akhirnya orang, oh itu boleh ya. Apa ada sunahnya? Ya ini untuk hiburan anak-anak. Hati-hati. Anaknya nangis, jelaskan. Jelaskan. Pelan sesuai pikirannya. Sekarang ini sudah turun. Padahal kita dilarang tasabuh dengan mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab khusus berbicara tentang ini. Ittida siratal mustaqim fi mukhalafati ashabil jahil. Tuntutan dari jalan yang lurus ini untuk kita itu menyelisih, tidak menyerupai, tidak mengikuti, tidak mirip dengan calon penghuni neraka jahil. Mulai ikut-ikutan, pola hidupnya sudah persis, agamanya pun mirip, ke tempat ibadah seminggu sekali. Ini kalau Jumat tok atau masjid, seperti mereka Minggu tok atau Sabtu tok Yahudi, sudah mirip. ibadahnya nyanyi-nyanyi. Ada diiringi musik. Ada yang lebih gendeng lagi. Maaf saya pinjam karena dia ini memang dia gendeng. Solawatan dengan lagu, nada lagu-lagu. Minjem bahasa sekarang, diviralkan. Ya, solawat isinya. Tapi persis lagu-lagu rohani. Terus kemudian, si dia gendeng ini ngomong, gumon, bingung. Memang dikubah seperti itu. Ini menyelisih perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan agungkan aku, muliakan aku sebagaimana Nasrani memuliakan Isa ibn Maryam. Ini malah sholawatannya dimirip-miripkan. Hingga akhirnya persis apa-apa dirayakan sebagaimana mereka punya perayaan. Ada kenaikan, ada Isra Mi'raj. Ada ini mata lagi, ada Maulid. Ada apa lagi? Merayakan hari raya pun seperti perayaan mereka. Walimah-walimah pun seperti walimah mereka. Pesta, foya, joget, nyanyi, mabok. Sudah hampir semuanya mirip. Wa iyadubillahi min dzalik. Kita sebagai contoh seperti ini umat Islam di dalam mensyukuri nikmat, di dalam mengadakan walimah, pesta-pesta seperti ini, tetap menjaga apa yang harus dijaga dari syariat Allah Jalla wa'ala. Sekalipun kita dikatakan keluar dari keumuman dakwah dari kita. Peringatan kepada saudara-saudara kita. Kita punya tata cara sendiri dan tidak boleh mengikuti mereka. Tunjukkan jadi diri kita. Ishadu bi ana muslimin. Seperti ini orang Islam. Jangan sampai gabung. Datang ke walimahnya orang Islam, apa bedanya dengan yang Islam? Sama. Bedanya cuma campurnya. Sana campur sari, sini campur santri. Lagunya, nadanya persis, cuma beda lafadznya. Sana cocak rowo, sini solawat. Lagunya persis, nada cocak rowo. Gimana? Gak usah ditirukan. Isinya lagunya beda, isinya dibesar. Bahkan ada yang pakai gitar, lagu-lagu cinta-cinta tidak benar, ditafsirkan kepada cinta Allah, cinta Nabi. Jeng-jeng, kita terus sampai pagi. Bukan cuma sampai pagi, sampai mati dari kalian seperti itu. Sampai mati, wahyu itu bilang. Rokalahiku, kita dapat pelajaran. Jangan seperti mereka, jangan ikuti cara mereka. Kita punya bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengagungkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seperti pengagungan mereka. Rayakan, peringati momen-momennya. Aku hambanya Allah dan Rasulnya. Hambanya Allah yang seperti kalian beribadah kepada Allah. Rasulnya sebagai guru kalian. Sebagai suri teladan kalian. Di dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Pahami ini. Misalnya kita tidak akan di dalam mensikapi Nabi SAW dengan apa-apa yang bersikap dengannya orang-orang Nasrani. momen terkait dengan Maulid. Secara ilmiah seperti itu. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ada di Musnad Imam Ahmad. Juga ada di Sahih Ibnu Huzaimah, Mustadrak Al-Imam Al-Hakim. Disahihkan di sini oleh Imam Al-Hakim. Disepakati akan kesahihannya oleh Al-Imam Dzahabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu. Hati-hati kalian kepada sikap berlebihan. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Sesungguhnya yang menjadikan binasa ruh orang-orang yang sebelum kalian, wahai kaum muslimin, adalah ghulu, berlebih-lebihan di dalam menghormati orang, tokoh agama, di dalam ibadah. Tidak mencukupkan apa yang disyariatkan oleh Allah, tambahi. Lebih-lebihan itu yang membinasakan mereka. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, hadis ini disebutkan musannif rahimahullah taala tanpa penyebutan riwayat ini diriwayatkan siapa, dari sahabat siapa. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum. Kalau kita ada kalimat di dalam hadis iyyakum, itu namanya kalimatut tahdzir. Kalimat tahdzir. Jadi apakah tahdzir disyariatkan di dalam Islam? Iya. Bahkan ada kata yang dikatakan sebagai kalimat tahdzir. Iyyakum wal ghulu. Iyyakum wal muhdatsatil umur. Untuk mentahdzir suatu amalan, ghulu, muhdatsatil umur. Dan juga untuk mentahdzir orang sebagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Dzulhijjah kurang ajar kepada beliau. Dzil ya Muhammad fa innaka lam tahdi. Lam tahdi. Maka Nabi katakan wa iyyakum min bi hadza rajul. Hati-hati kalian dari anak turun orang ini. Jadi ada. Jadi kalau orang mengatakan kok jangan tahdir-tahdiran, lah terus gimana? Kemudian adapun ghulu, di sini dibaca nasab bagi yang belajar bahasa Arab. Isim yang datang setelah kalimat tahdir itu dibaca mansub. Dibaca mansub. Tanda mansubnya fathah kalau di sini, dan ada banyak dan tidak di sini menyebutannya. Sehingga di sini wa iya naham iyyakum wal ghulwa. Dan isim yang datang dibaca mansub ini, inilah yang diperingatkan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Muhdatsat, muhdatsat jamak mu'annas. Tanda mansubnya kasrah. Berarti ini yang diperingatkan. Kemudian mansub ala tahdir bi fi'lin muqaddar wa huwa mujawazatul hadd. Hati-hati hati kalian dari melampaui batas di dalam memuji orang ataupun di dalam batas-batas ibadah yang telah ditetapkan dan tidak boleh dilampaui. Kemudian beliau katakan, kenapa ini diperingatkan dari umatnya? Wa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu, karena yang membuat rusak, binasa, hancur agama umat-umat terdahulu adalah al-ghulu, yakni umat yang sebelum Islam yang tersesat, yang hancur karena ghulu. Makna hadis, sebagai penutup kita baca makna hadis. Yahdirun Nabi sallallahu alaihi wasallam au yuhadzirun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatah min az-ziyadah fid din 'alal haddil mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari penambahan di dalam agama ini atas batasan yang telah disyariatkan. Tak boleh ditambah-tambahi. Subuh 2 rakaat jangan dijadikan 4. Menyelenggarakan jenazah cukup sampai dikubur selesai, jangan ditambahi yang lainnya. Dan yang lainnya masih banyak lagi. Jangan senangnya nambah-nambah. Kenapa enggak boleh? Ini kan hak asasi manusia. Enggak boleh sama yang punya agama Allah. Dari mana kamu tahu? Melalui Rasulnya. Wa iyyakum wal ghulu. Kau benar-benar diundang. Kalau tidak, yang punya kebenaran menyatakan demikian, kita juga enggak begini. Wa huwa amun. Dan larangan ini umum menyeluruh. Fi jami'i anwa'il hulu. Di seluruh berbagai macam tindakan yang melampaui batas. Filip tikot di dalam keyakinan, jangan hulu. Fil amal di dalam amalan-amalan, jangan hulu. Jangan berlebih-lebihan di dalam amalan ataupun keyakinan. Wa min dzalikal ghulu fi taqdimi salihin. Karena pembahasannya tentang ini, maka larinya ke sini pula. Ya, dar masuk dari ghulu yang dilarang itu adalah ghulu berlebih-lebihan di dalam pengagungan terhadap orang-orang saleh. Mimma yakunu sababan fi ibadatihi. Karena berlebih-lebihan di dalam mengagungkan mereka, orang-orang yang soleh itu, termasuk dari apa-apa yang menjadi salah satu sebab seorang mengibadahi mereka. Thumma allalan nahya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan alasan kenapa ini dilarang. Alasan larang itu anil hulu, dari hulu ini. Bi annahu wasababu fi halakil umam sabiqah. Karena hulu ini adalah merupakan salah satu sebab di dalam kebinasaan umat-umat terdahulu. Wa dzalika yaqtadi mujanabata hadihim fi hadha 'adan 'anil wuqu'i fi ma halaku bihi. Yang demikian itu konsekuensinya, kalau Nabi peringatkan, nah, penyebab dari hancurnya umat kalau hulu kepada na'am barakallahu fikum, orang-orang yang soleh dan mengakibatkan mereka binasa, maksudnya binasa dalam kesyirikan. Yang demikian itu konsekuensinya mujanabata hadihim fi hadza adan anil wuqu'i fi mahalakum. menjauhi bimbingannya mereka di dalam upaya menjauhkan umat dari tergelincir kepada apa-apa yang mereka telah binasa dengannya. Jangan ikut-ikutan apa yang telah terbukti membinasakan mereka. Li'anal masyarika lahum fi ba'di hadihim yukhafu alaihi minal halaki mislahum. Karena kalau seorang itu bergabung dengan mereka di salah satu jalan mereka, petunjuk mereka, amalan mereka, maka dikhawatirkan kebinasaan yang menimpa mereka, yakni akan menimpa dia. Yang barakallahu fikum minal halaki mislahum, seperti kebinasaan yang telah menimpa orang yang dia semisal dengan mereka. Maka kalau kita itu hulu menyanjung Nabi berlebihan seperti mereka, kebinasaan yang menimpa mereka dikhawatirkan akan menimpa umat ini. Dan itu barakallahu fikum sudah terbukti benar adanya. Seorang yang pola pikirnya, cara pandangnya seperti Nasrani, ibadahnya pun mirip Nasrani. Mirip. Dan persis sama Nasrani, ibadahnya tidak berdasarkan ilmu. Atas kejahilan, yang penting mantap. Akhirnya persis. Nah, dan mirip seperti mereka di dalam mempelajari agama. Yang pegang kitab, yang menyampaikan kitab, cukup tokoh agamanya. Yang lainnya tidak belajar. Belajarnya cuma mendengarkan khutbah ketika datang barakallahu fikum ke tempat ibadah. Itu saja. Ada pun ibadah di rumah-rumah, itu cukup doa dan melantunkan kerohannya. Mirip. Dan aktivitas thalabul ilmi, baca doa selesai. Persis. Tidak ada aktivitas thalabul ilmi, haji mengamalkan ilmu itu sudah. Bisa persis. Iya. Kenapa? Mereka telah menempuh jalan yang sama. Mereka bergabung di satu petunjuk. Petunjuk kesesatan. Yang umat ini tidak hati-hati karenanya. Maka ujung-ujungnya sama. Persis ibadahnya, persis penampilannya, persis semuanya. Pola pikirnya, gaya hidupnya, kegiatan hariannya persis sama mereka. Jauh dari tempat ibadah, jauh dari ilmu, dekat dengan foya-foya dan menghambur-hamburkan harta. Sungguhnya apa yang menjadikan mereka sama? Karena mereka berada di jalan yang sama, di amalan yang sama. Dan kalau ini diteruskan, mereka akan sama-sama binasa di dunia dan akhiratnya. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah fi dinina wa fi dunyana wa akhiri yawana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.